Apa saja? Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Fa insyaallah mulai pagi ini kita akan memulai untuk membahas sebuah kitab di bidang ilmu nahu yang ini dianggap sebagai ilmu dasar ya dari ilmu nahu. Kita baca insyaallah syarah dari Al-Ajurumiyah, syarah dari matan Al-Ajurumiyah yang sudah dikenal ya. Kita pilihkan syarahnya yang kita anggap mudah dan istilahnya banyak faedahnya, yaitu syarah al-mumti' fi syarh al-ajurumiyah, dari amta' yumti' yang membuat senang. Iya, fi syarah, dalam penjelasan al-ajurumiyah, ditulis oleh muallifnya Abu Anas dan ditakdim oleh Syekh Muqbil Ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah. Di sini dibuka kitab ini dengan sekapur siri dari Syekh Muqbil dan juga muqaddimah dari apa muallifnya, cuma panjang ya. Mungkin kita untuk menyingkat waktu langsung saja masuk kepada inti pembahasan ya dari Al-Ajurumiyah. Baik, kita langsung masuk ke Ta'riful Kalam, halaman yang ke-12. Ta'riful Kalam, definisi dari al-kalam. Nanti akan dijelaskan oleh syarih kenapa disuguhkan dalam ilmu nahu, ya bukan hanya di kitab ini, bahkan di kitab yang lain pun dibuka pembahasannya dengan al-kalam. Nanti akan dijelaskan alasannya kenapa. Ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata al-musannif, yaitu siapa? Ibnu Ajurrum, penulis Jurmiyah. Ini al-musannif ya. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam adalah lafaz yang tersusun, yang berfaedah dengan peletakan orang Arab. Nah, di sini Ibnu Ajurrum rahimahullah mendefinisikan makna kalam menurut istilahnya ahli nahwu ya, bukan menurut istilah ahlul kalam ataupun yang lainnya. Ya, beliau mendefinisikan di sini al-kalam dengan istilah ahli nahu, ya tentunya khusus hanya dibawa ke istilah mereka. Apa katanya al-kalam menurut mereka? Ya, kalam adalah lafaz yang tersusun, yang berfaedah dengan peletakan. Beliau di sini mengumpulkan 4 syarat dari kalam. Yang pertama lafaz, kemudian lafaznya murakkab, kemudian berfaedah, kemudian dengan peletakan, sesuai dengan peletakan orang Arab. Ya. Insyaallah ini dihafal ya. Ya, matanya dihafal. Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Coba dibaca al-kalamu. Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Hafal? Ah, coba antum. 3 orang. Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Ya, siapa yang mau nyoba? Ya. Murakkabul mufidu. Ya, satu lagi, siapa yang mau nyoba? Ya. Al-kalamu murakkabul huwa lafzul murakkabul. Ulangi, al-kalam huwa lafzul. Ah, pendek kan? Ya. Baik, kita langsung baca di sini syarah atau penjelasannya dari asy-syarih. بدأ المصنف رحمه الله بتعريف الكلام. المصنف memulai pembahasan ilmu nahu dengan mendefinisikan makna al-kalam. Apa alasannya? Apa sebabnya? Ya. Kenapa enggak langsung dibahas misalnya mubtada, ya khabar, fi'il, fa'il, tanda i'rab, ya. Li'anna an-nahwa liqamati al-kalam. Ya, karena ilmu nahu ini dipelajari untuk kita bisa membuat kalam, untuk kita bisa menegakkan kalam. Jadi yang diucapkan oleh orang Arab dalam pidato-pidato mereka, dalam percakapan mereka, atau yang ditulis dalam kitab-kitab mereka, itu kalam. Iya. Iya. Kalau yang ditulis itu kalam yang ditulis berarti. Iya. Nah itu. Kan kita tujuan belajar bahasa Arab, kita bisa mengerti ucapan orang Arab, ya kan? Syukur-syukur juga kita bisa berbicara dengan bahasa Arab yang fasih, juga kita tujuannya bisa membaca kitab-kitab yang ditulis dengan bahasa Arab. Ya, yang lebih utama dari itu kita bisa memahami kalamullah dan kalam rasulnya, kalam salaf para a'immah. Nah itu ya, paham ya kenapa di sini dibuka pembahasan ilmu nahwu dan kalam? Ya karena nahwu ini dipelajari untuk kita bisa menegakkan, membuat kalam. Faqala, maka beliau Ibnu Ajurum berkata, al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam adalah lafaz yang tersusun, yang berfaedah dengan letakan. Perlu difahami di sini ya. Jadi al-murakkab lafaz, ini umum. Ya. Kalau berhenti sampai situ bukan kalam. Harus diqaid, dikhususkan dengan yang setelahnya. Lafaz yang murakkab. Murakkab itu tersusun minimal dari dua kata atau lebih silakan, dan enggak berhenti sampai situ, masih harus ada qaid berikutnya, syarat berikutnya. Lafaz murakkab yang berfaedah harus, ya. Enggak semua murakkab kalam, harus berfaedah. Dan yang terakhir harus bil wad', yakni dengan peletakan orang Arab, yakni kalimat-kalimat yang digunakan adalah kalimat-kalimat dari bahasa Arab. Sehingga kalau kita mengucapkan kalimat-kalimat ya dalam bahasa Indonesia, bahasa Prancis, Inggris, itu bukan kalam. Paham ini? Ya. Fala budda an yajtami'a fil kalami arba'atu umurin. Harus terkumpul pada kalam itu empat perkara. Ya. Harus terkumpul pada kalam empat perkara. Kalau salah satunya hilang, ya maka tidak ada apa? Kalam. Yang pertama, an yakuna lafzan. Ya. Agar kalam tersebut bentuknya lafzan, yakni terlafazkan, bisa diucapkan. Ya. Apa katanya yang pertama syaratnya? Lafzan, terlafazkan, ada lafaznya, bisa diucapkan. Ya. Sehingga kalau misalkan isyarat ya, isyarat dengan telunjuk, isyarat dengan mata, atau rumus-rumus, ya, atau tanda-tanda, kalau misalkan ada panah yang bengkok berarti jalan mau belok, ini bukan kalam. Kenapa nggak ada lafadznya? Meskipun ada faedahnya, ketika antum ditanya mana, misalkan Muhammad, antum tunjuk saja dengan telunjukmu ke arah kanan, maksudnya itu Muhammad. Ada faedahnya nggak ini? Ada, cuma ada suaranya nggak? Ya ini berarti bukan kalam ini, ya bukan kalam. Jadi kalam itu harus ada apa? Suaranya. Ay sautan, di sini mana lafaz dijelaskan? Apa itu lafaz? Ay sautan mustamilan ala ba'dil hurufil hijaiyyati. Ya, yang dimaksud dengan lafaz adalah suara. Kalau suara terdengar enggak? Ya, terdengar. Suara yang suara ini mencakupi sebagian dari huruf-huruf hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyah hafal? A, ba, ta, sa, sampai ya. Itu huruf-huruf apa? Hijaiyah. Nah, lafaz ini adalah suara yang mencakup sebagian saja dari huruf-huruf hijaiyah. Seperti baitun, rumah. Mencakupi huruf-huruf apa saja? Baitun. Alba, wal, ya, wadda, ya kan? Khoroja, telah keluar. Mencakupi huruf-huruf apa saja? Kha, ra, jim, min. Mencakup huruf-huruf apa saja? Min, dari mim dan nun. Nah itu. Enggak semua huruf hijaiyah terkumpul, enggak ada ya lafaz yang dalam satu lafaz itu mengumpulkan semua huruf hijaiyah dari A sampai Ya, enggak ada itu. Enggak ada ya. Ya, paham ini mana lafaz? Ya, jadi suara yang meliputi mencakupi sebagian huruf-huruf hijaiyah, maka keluar Ya, dengan persyaratan lafaz ini, isyarat, rumus, tanda-tanda yang tidak ada suaranya meskipun ada faedahnya ya. Yang kedua, an yakuna murakkaba, agar ya kalam itu murakkab, tersusun. Rakkaba itu fi'il madhinya, rakkaba yurakkibu gitu. Ya, kalau isim maf'ulnya murakkaba, yang tersusun, agar kalam tersebut murakkab. Apa makna murakkab? Ya, murakkab itu lawannya mufrad deh. Kalau mufrad sendirian, kalau murakkab tersusun sudah dari dua kata atau lebih. Jadi syaratnya kalam bagaimana? Yang kedua ini murakkab. Apa makna murakkab? Ay muallafan min kalimataini aw akthar. Yani kalam tersebut tersusun dari dua kata, kalimah, perhatikan, ini juga harus antum pahami ya. Kalau disebut kalimah dalam ilmu nahu, maka maknanya kata, satu kata. Zaid, Muhammad, Hindun, Fatimah. Ya. Bukan kalimat 17 sempurna, Muhammad ada di kamarnya, bukan itu. Ya. Kalau kalimat disebut dalam ilmu nahu maksudnya apa? Kata, satu kata. Ya. Paham ini? Ya. Jadi makna murakkab adalah agar kalam tersebut tersusun dari dua kata. Seperti ya, Muhammadun Thalibun. Muhammad adalah seorang siswa. Ini kan dua kata, ya kan? Muhammad dengan apa? Thalib. Dua kata. Anak misalkan Zaidun, saya Zaid. Ini dua kata. Au aktsar, atau tersusunnya lebih dari dua kata. Berapa sih? Ya 3-4 silakan. Sesuai kebutuhan, ya kan? Sesuai kebutuhan. Kita ingin dengan kalam ini kan mengungkapkan isi hati kita. Kalau bisa nanti di sana ada ilmu balagh. Ilmu balagh itu dijelaskan di situ tentang ilmu bayan. Ada saat-saatnya kita mengungkapkan isi hati kita dengan ungkapan yang ringkas, ini ijaz. Iya. Ada dengan ungkapan yang itu nah panjang, lebar tapi ada faedahnya. Nah, itu ilmu yang lain. Iya. Yang jelas kalam ini dipersyaratkan yang kedua agar ia murakkab, yakni tersusun minimal dari apa? Dua kata. Yang minimal dari apa? Dua kata. Atau lebih, silakan 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya. Dan susunannya itu dari dua kata, ya tersusun dari dua kata. Kadang dua-duanya kelihatan katanya, seperti Muhammadun alimun, Zaidun thalibun, ana thalibun, ana maridun. Kadang tersusunnya ini, ya tersusunnya ini dari dua kata terlebih, dalam keadaan tidak semuanya disebutkan. Contoh misalkannya, siapa namamu? Muhammad. Betul gak kalau seperti itu ada yang bertanya, siapa namamu? Muhammad. Betul gak? Betul. Dalam bahasa Arabnya kan mas muka, siapa namamu? Muhammadun. Muhammadun berapa kata sekarang? Satu kata. Kalam bukan? Kalam. Katanya kalam itu harus tersusun dari dua atau lebih. Ini satu. Jawabannya bagaimana? Karena itu takdirnya adalah lebih dari satu kata. Yani ismi Muhammadun, ya kan? Cuma diringkas, dibuang isminya. Ismi itu ismun yang disandarkan kepada anak saya, ismi, nama saya. Berarti dua kata yang dibuang, ya kan? Ya, ismi Muhammadun, ya. Jadi kadang dibuang untuk meringkas, ya. Man anta, jawabannya apa? Zaidun. Kalau man anta jelas kalam, ya kan? Karena dia lafaz dan tersusun dari dua kata kan, man anta. Sekarang jawabannya, man anta siapa kau? Zaidun. Bagaimana? Zaidun kalam bukan itu? Kalam, ini cuma satu kata. Ya, ada yang ditakdirkan, yang enggak disebutkan. Ya. Karena mencukupkan dengan pertanyaan tadi. Takdirnya ana Zaidun, cuma ananya dibuang. Kalau antum mau menyebutkan ana Zaidun boleh, man anta ana Zaidun. Dibuang juga Zaidun boleh. Nah, itu ya. Pahami gak nih? Jadi syarat yang kedua agar apa? Kalam itu tersusun dari dua kata atau lebih. Ya tersusunnya dari dua kata. Kadang secara hakiki ya kelihatan dua kata. Kadang secara takdir saja, takdiri saja. Dianggap adanya saja. Ya. Tapi kalau antum misalkan datang ya menemui teman antum, tiba-tiba antum Muhammadun. Loh, Kalam bukan ini? Bukan. Antum datang ke teman antum, bangun tidur, ketemu, ya, kemudian mengabarkan Muhammadun. Muhammad. Ada apa Muhammad? Ini bukan kalam. Kenapa? Cuma satu kata. Tapi kalau ditambahkan Muhammadun misalkan apa? Mujtahidun, seorang yang mujtahid baru kalam. Ini kan enggak ada pertanyaan sebelumnya yang mendahului, tiba-tiba antum Muhammadun. Ya. Nah, ini bukan kalam. Ya. Paham ini yang kedua syaratnya? Kalau ada yang belum paham tanyakan. Jadi syarat yang kedua dari kalam harus tersusun minimal dari dua kata atau lebih. Meskipun terkadang ya terkadang susunannya dari dua atau lebih itu sebagiannya ada yang dibuang karena sudah mencukupkan dengan tadi pertanyaan. Ya. Dalam bahasa kita juga seperti itu kan? Iya. Kalau misalkan ila aina, misalkan saya tadhhab, engkau akan pergi kemana? Asuk pasar aja. Oh, ini langsung aja simple kan? Kadang asuk, iya. Asuk panjang itu. Sa'adhabu ila suq gitu. Ya. Tapi kalau antum misalkan bangun tidur, ya, kemudian langsung asuk, ada apa? Ini tidur deh ini, ya kan? Yang keempat, yang ketiga, ya, syarat yang ketiga dari apa? Kalam. An yakuna mufidan, agar kalam itu berfaedah. Ada faedahnya. Ya, apa? Ada faedahnya. Ya. Apa itu makna mufid? An yahsunu sukutul mutakallimi alaihi. Bolehnya si pembicara berhenti padanya. Ya. Itu makna apa mufid? Ketika seorang pembicara boleh dan baik berhenti pada kalamnya, itu berarti sudah kalam. Tapi kalau ada orang kayak gini nih, bahasa Indonesia aja dulu. Ya. Kalau Muhammad datang kepadaku, berhenti. Ini berfaedah belum? Belum. Boleh enggak si pembicara berhenti? Kalau Muhammad datang kepadaku, berhenti. Boleh enggak berhenti itu? Ya enggak boleh. Ya karena apa? Belum mufid, belum ada faedahnya. Si pendengar masih bertanya-tanya, ya kalau Muhammad datang kepadaku ada apa, ya kan? Jangan kalau Muhammad datang kepadaku disempurnakan, aku akan memuliakannya. Baru sempurna, boleh berhenti di situ. Tapi kalau berhentinya kalau Muhammad datang kepadaku berhenti. Ini kan kalau dari sisi lafaz ada lafaznya. Iya kan ada lafaznya. Kalau bahasa Arabnya kan idza ja'ani Muhammadun, ya kan? Idza ja'ani Muhammadun. Kalau Muhammad datang kepadaku, berhenti boleh enggak? Enggak boleh. Kalam bukan? Bukan. Kenapa? Meskipun lafaz ada, murakkab ada, berapa kata itu? Idza ja'ani Muhammadun. Idza ja kemudian ya'ni itu Muhammad 4. Ya, tapi mufid belum. Belum. Maka ini bukan kalam gitu. Atau ada orang ngomong nih, Abdullah murakkab bukan? Abdullah murakkab. Ya. Lafaz bukan? Jelas. Mufid enggak? Abdullah. Ya belum. Ada apa dengan Abdullah? Iya kan? Kalau ini disempurnakan ya Abdullah ustadun, ada seorang ustad. Ya, baru apa? Mufid. Paham ini makna mufid? Iya. Jadi kalau belum mufid meskipun panjang sepanjang apapun maka dia bukan kalam. Iya. Seperti orang yang ada di masjid baru itu. Alladzi fil masjidil jadidi, berarti di situ. Ini mufid belum? Orang yang ada di masjid itu berhenti. Kitanya bertanya-tanya enggak yang dengarnya? Iya, bertanya-tanya. Orang yang ada di masjid itu berhenti. Nah, ada apa? Siapa? Gitu kan? Iya, tapi kalau disempurnakan alladzi fil masjidil jadidi Muhammadun baru sempurna. Orang yang ada di masjid baru itu Muhammad baru apa? Sempurna, baru ini kalam. Jadi syarat yang ketiga dari kalam apa? Mufid. Mana mufid apa? Bolehnya si pembicara berhenti padanya dan tidak membuat si pendengar menunggu-nunggu kelanjutannya. Ya, paham ini ya? Yang keempat, ya ar-rabi'u an yakuna bil wad'i, agar kalam tersebut ya bil wad', dengan peletakan orang Arab. Makna bil wad' di sini dijelaskan ay bi wad'il arabi bi an yakuna min kalamihim, yakni agar kalam tersebut sesuai peletakan orang Arab. Maknanya apa? Sesuai peletakan orang Arab bi an yakuna min kalamihim, maksudnya kalam tersebut diambil dari bahasa mereka. maka bahasa Inggris, Prancis, Indonesia bukan apa? Kalam menurut orang Arab, meskipun ada lafadznya, meskipun tersusun, meskipun ada faedahnya. Ini mana apa? Al-wad'. Apa mana al-wad' katanya? Sesuai dengan peletakan orang-orang Arab, diambil dari bahasa Arab. Ya, sebagian ada yang menjelaskan, menafsirkan makna al-wad' dengan makna yang lain. Ini kan makna yang pertama ya. Kalau antum ditanya nanti, al-wad' maknanya apa? Ya, sesuai peletakan orang Arab, yakni diambil dari bahasa Arab. Ada makna yang kedua yang dipilih oleh sebagian ahli nahwu. Makna bil-wad' adalah diucapkan dengan kesengajaan. Dengan kesengajaan itu. Dengan sengaja memberi faedah. Dengan sengaja memberi faedah. Sehingga ucapannya orang lindur, orang mabuk, ini bukan kalam. Meskipun dia mengucapkannya di situ dalam bentuk murakkab dan mufid. Misalkan ada orang lindur misalkan ngomong kepada si anti tolik, engkau saya cerai misalkan. Cerai gayanya. Ya enggak, lindur bukan kalam ini. Ya. Jadi sebagian menafsirkan makna apa? Ya, al-wad' dengan sengaja memberi faedah. Orang tidur sengaja ngasih faedah enggak? Ya, enggak sengaja. Ya, atau orang mabok berat misalkan ya. Nah itu, paham ya? Makna al-wad' ada dua, catat itu. Ya, sekarang akan dijatuhkan contoh yang terpenuhi empat syarat tadi. Nahu qawlika, contoh ucapanmu, al-ilmu nafi'un. Ilmu itu bermanfaat. Ya, kalau dimutlakkan ilmu, ya maka yang dimaksud dengan ilmu adalah bukan ilmu matematik, ilmu kimia, fisika, tapi ilmu agama. Ya, kalau disebut secara mutlak sendiri al-ilm, ilmu agama. Ya. Bukan ilmu yang lainnya. Al-ilmu nafi', ilmu agama itu nafi', bermanfaat. Ini kalam bukan? Kalam. Kenapa? Ada lafadznya. Murakkab juga tersusun dari berapa kata ini? Dua kata. Mufid enggak ilmu itu bermanfaat? Ada faedahnya enggak? Ada. Dengan peletakan enggak? Ya, dengan peletakan ya. Dengan peletakan orang Arab. Kalau ada orang berkata gini, al-ilmu bermanfaat. Kalam begitu. Al-ilmu bermanfaat. Ini apa? Bukan galang. Kenapa? Karena sebagiannya dari bahasa Indonesia. Ya, kalau antum berbicara dengan campuran bahasanya Arab Indonesia, itu bukan kalam itu. Ya. Contoh dalam ayat Al-Qur'an adalah wa kallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengajak Nabi Musa berbicara dengan lafaz, dengan suara, dengan huruf-huruf dan juga dengan tertib. Ya, dengan tertib. Ya. Ya Musa, ya. Berkata kepada Musa, memanggil Musa. Ya, ya dulu kemudian Musa. Ya. Di sini ada dalil bagi ahli sunnah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengajak Nabi Musa berbicara dengan suara dan huruf-huruf yang didengar oleh Nabi Musa. Ini bantahan telak bagi mereka-mereka yang tidak menetapkan kalam untuk Allah atau menetapkan kalam tapi maknawi, kalam hati, kalam nafsi, jiwa. Yang difahamkan kepada hati Nabi Musa. Tidak ada suara, tidak ada huruf, ini batil. Menyelisih syariat dan menyelisih lughah juga ya. Wa qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga contoh berikutnya. Ah, sekarang tadi wa kallamallahu Musa taklima. Kalam bukan? Ya jelas kalam. Murakkab dari berapa kalimat? Coba dihitung. Wa kallama Allah Musa taklima 5. Mufid enggak? Jelas mufid. Bil wad' enggak? Jelas ini. Al-Qur'an. Dalam hadis disebutkan innamal a'malu binniyat. Ini kalam juga. Berapa di situ lafadznya? Innama 1, al-a'malu 2, ba 1, kemudian ketiga an-niyat berapa? Ya, 4. Kalau mau dipisah inna sendiri, ma sendiri juga boleh. Kemudian fakullun min hadhil jumali. Ya, maka setiap dari jumlah-jumlah ini, jumal itu bentuk jamak dari jumlatun. Jumlah satu jumlah. Kalau jumal, jumlah-jumlah jamak. Setiap dari jumlah-jumlah ini al-ilmu nafi' kan jamak. Wa kallamallahu Musa taklima innamal a'malu binniyat. Jamak kan ada 3. Ya, setiap dari jumlah yang 3 ini semuanya adalah kalamun nahwiyun, kalam yang sesuai dengan nahu. Kenapa? Ditawafuri asyuruti, karena terpenuhinya syarat-syaratnya. Al-mutaqaddimati, yang telah lewat. Fiha, padanya. Nah itu. Apa syarat-syarat tersebut? Wahiyya al-lafzu, yaitu yang pertama lafaz. Wat-tarkibu, tarkib. Wal-ifada, memberi faedah. Wal-wad'u al-arabi, dan sesuai peletakan orang Arab. Di situ ada catatan kaki ya, kita baca. Itu ada bintang itu. Tanbihan, dua tanbih, perhatian, dua peringatan. Yang pertama, tarakal musannifu ta'rifa an-nahwi. Al-musannif tidak menjelaskan kepada kita tentang definisi dari nahwu ya. Di sini ditambahkan ya definisi dari an-nahwu sebagai penyempurna faedah. Huwa qawaidu yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimi i'raban wa bina'an. Ilmu nahwu adalah ilmu tentang kaedah-kaedah. Iya. Yu'rafu biha, yang dikenali dengan kaedah-kaedah tersebut. Ahwalu awakhiril kalim, keadaan-keadaan akhir kata. Baik dari sisi i'rab, perubahan-perubahannya, wa bina'an, ataupun dari sisi tetapnya ia dalam satu keadaan. Jadi gini. Jadi ilmu nahwu itu pembahasannya terkait dengan keadaan akhir kata, bukan terkait dengan bentukan katanya. Keadaan akhir kata, seperti harokat-harokatnya. Ya seperti alhamdu di dhamma, kenapa ini? Itu ada jawabannya di nahwu. Lillahi Allah, kenapa di kasroh? Akhirnya kan Rabbi di kasroh. Al-alamina di fathah, ataupun dikasih ya al-alamina gitu. Nah itu dibahas. Pembahasannya tentang keadaan akhir-akhir kata. Sehingga kalau kita faham banget ilmu nahwu, banyak latihan, banyak praktek, maka kita gak salah baca. Kalau gak ngerti ilmu nahwu, biasanya kalau dia baca kitab disukun terus. Akhirnya sa'adhab ila, misalkan al-masjid, harokatnya apa? Anak belum mungkin nahunya. Daripada salah ya. Sakin taslam, sukun aja selamat. Tapi kalau yang ngerti Arab dihidupkan semua akhir-akhir hidupnya. Akhir-akhir katanya dihidupkan semua. Ya. Nah itu ya. Nanti akhir kata itu ada yang berubah-ubah. Seperti ya tadi jaa Muhammadun dhammah. Dalam kalimat yang lain raaitu Muhammadan fathah. Dalam kata yang lain marartu bi Muhammadin kasrah. Ain. Berubah-ubah. Ada di sana juga kata yang dia tetap dalam satu keadaan. Hadza ya za terus, bukan dari hadu, enggak ada. Ya. Ma tetap. Ya, man tetap sukun. Ya kan? Haula'i tetap kasrah, itu yang mabni namanya. Jadi kalimat itu nanti ada yang mu'rab, mu'rab tuh bisa mengalami perubahan akhirnya. Kalau mabni tetap dalam satu keadaan. Nah, itu harus kita ketahui. Itu dipelajari di ilmu ini ya. Ya, ini yang keduanya sudah kita jelaskan, poin yang keduanya. Kita lanjutkan. Kalau ada yang belum paham tanyakan ya. Kalau misalkan terlalu pelan, minta dipercepat. Kalau terlalu cepat, minta dipelankan. Kalau minta diberhenti, ya berhenti. Ikutan jalan. Cukup maksudnya, bukan berhenti, bubar. Bukan. Cukup, sudah ini overloading misalkan. Sudah apa, panas gitu. Kompres dulu. Ya. Sekarang tamarin, enaknya di sini ada latihannya. Tamarin itu bentuk jadi tamrinun. Tamrinun latihan. Jamaknya tamarin, latihan-latihan. Ngerti? Nah itu antum harus punya hirs, semangat untuk menghafal setiap kosakata baru yang antum dapatkan. Antum stabilo tiap hari buka, buka kebet, kebet, kebet, kebet. Kalau anak dulu belajar seperti itu, bukan hanya kita memperhatikan istilahnya tadi nahunya, hafalannya, tapi mufradatnya pun ini lumayan kita farwah lughawiyah, kekayaan bahasanya. Kita sering kebet bolak-balik, bolak-balik. Nanti hafal, oh tamrin, jamaknya tamarin, artinya latihan. Kayak gitu. Kalau enggak ya nanti antum misalkan nahunya nguasai, tapi mufradatnya miskin. Cuma dua, punya saya punya tiga hafalan kata saja, baitun, Muhammadun, Zaidun. Yang lainnya enggak tahu ya, susah. Seperti orang yang dia misalnya, ya mungkin aja perbengkelan lah, padun ya. Tahu dia misalkan ilmunya, cuma alat-alatnya enggak ada gitu loh. Ya enggak jadi kan. tahu gini-gini cuma mau ngambil ini, alasnya nggak ada, itu nggak ada, ya susah juga ya kan. Ya, tapi orang yang hafal mufradnya banyak cuma nggak tahu tekniknya, mau ngapain alat-alat ada ini, mau diapain susunnya, bagaimana ini, jual aja lah gitu. Nah gitu, cari melengkapi ya. Tamarin yang pertama, ya, ba' alamatan, letakkan tanda ini, tanda strip ya, tanda apa namanya, contreng ya, amamal kalami an-nahwi, di hadapan kalam yang sesuai dengan nahu. Wa alamah, dan letakkan tanda silang, amama ghairi, di hadapan kalam yang keluar dari nahu. Ma bayani sabab, dengan menjelaskan sebabnya, apa sebabnya. Di sini contohnya al-kitabu, di silang. Kenapa disilang? Ya berarti dia bukan kalam. Alasannya apa? Li'annahu ghairu murakkab. Karena enggak murakkab al-kitabu sendirian. Paham ini? Ya, sekarang antum dari mana nih? Ah, antum Pak Nur. Silakan. Idza bada'a ad-darsu. Idza, apabila bada'a, dimulai ad-darsu, pelajaran. Bagaimana itu kalam bukan? Mau dicontreng apa disilang? Ya. Contreng itu kayak gini, lihat. Ini contoh ini silang. Ini dia dulu maknanya. Anda harus fokus empat empat kriteria nahwu tadi. Empat kriteria kalam tadi harus ingat. Apabila pelajaran dimulai kalam bukan. Bukan. Nah, eh? Kalam bukan. Bukan. Ah, alasannya apa? Karena ghairu dikasir. Karena dia ghair tidak tidak berfaedah. Ghairu mufidin. Antum enggak usah apa? Canggung untuk mengucapkan istilah bahasa Arab, ya, ghairu mufidin, karena dia ghairu mufid, itu. Idza bada ad-dars, ya. Kemudian yang ke jimnya, al mustasyaru mu'taman, orang yang dimintai pendapatnya, diajak musyawarah adalah orang yang dipercaya, sehingga dia jangan membongkar pembicaraannya kepada orang lain yang enggak ada kepentingannya. Bagaimana ini Pak Adon ini? Kalam bukan? Kalam. Kalam. Ya. Kenapa? Ya bukannya mufid. Ya karena terkumpul padanya empat syarat tadi ya kan. Ada lafaz, ada murakkab, ada mufid, ada al-wad'. Ya. Ya. Ya kan li'annahu mufid enggak apa-apa deh. Ya. Li'annahu gini aja, li'annahu lafdun, murakkabun, mufidun bil wad'. Gitu. Empat syaratnya kan ada semua. Yang berikutnya yang kedua. Dha' kulla kalimatin minal kalimatil atiyah fi kalamin nahwiyin murakkabin min kalimataini. Ya, antum nanti kalau ngerti nahu ngerti dha', kenapa sih enggak dha'i saja, dan kulla kenapa sih enggak kullu, ya. Letakkan setiap kata dari kata-kata berikut pada kalam yang sesuai dengan nahu yang murakkab, tersusun dari dua kata. Di sini hanya ada satu kata, antum lengkapi supaya menjadi kalam yang sempurna. Zaidun, silakan. Ah, sampingnya Pak Adon berarti. Zaidun dilengkapi sok apa? Ya, tambahin apa supaya sempurna. Kalau Zaidun sudah kalam bukan itu. Siapa namanya? Abu. Asep, Imam Asep. Zaidun sempurna belum? Kalam bukan, Zaid. Asep. Zaid kalam bukan? Bukan, kenapa? Harus dijawab, karena dia, karena dia apa? Bahasa Indonesia enggak apa-apa. Karena dia tidak merokap sendirian. Iya kan? Zaidun. Sekarang antum jadikan mufid sok, tambahin apa sok? Zaidun apa? Zaidun di masjid, gimana tuh? Zaidun, antum punya kosakata enggak? Zaidun di masjid, atau Zaidun duduk, Zaidun tidur, Zaidun sok. Tambahin apa? Zaidun apa setelahnya, tambahin. Di dalam masjid apa? Mana di dalam masjid? Enggak tahu. Nah, ya wis lah. Berdiri apa salamnya? Berdiri. Duduk, makan, minum. Belum tahu produknya ya. Oh iya, berarti harus banyak menghafal ini. Mungkin ikut nanti pelajaran apa dulu suluh sama Rasulullah itu, biar nanti produknya terkumpul nanti ya. Nah itu bisa, silakan. Zaidun ya, Zaidun fil masjid, ya baru kalam Zaid ada di masjid. Zaidun fil masjid, Zaidun qa'imun, Zaidun jalisun, macam-macam ya. Terus Al-maktabatu itu maktabah, perpustakaan. Ya, silakan. Bisa melengkapi, perpustakaan itu besar. Gimana? Al-maktabatu besar. Tahu enggak besar? Tahu ya, taunya apa? Maktabah itu kecil. Pak, enggak punya hafalan? Oh iya iya. Masyaallah. Ya udah pakai bahasa Indonesia. Al-maktabah itu so, apa bahasa Indonesianya? Setengahnya. Perpustakaan itu al-maktabah itu apa so, bahasa Indonesia separohnya. Kalau enggak bisa bahasa Arab semuanya separoh-separoh aja. Maktabah itu apa? Baru misalkan. Berarti jadi datun. Iya, jadi datun. Insyaallah kalau punya semangat cepat menghafal mufradat cepat. Ya. Asy-syamsu matahari ya Abu Bed. Asy-syamsu haratun. Ya, iya. Atau mudhi'atun, bersinar. Iya. Kemudian yang ketiga, dha' kulla kalimatin min al-kalimatil atiyah fi kalamin nahwiyyin. Kalau tadi tersusunnya dari dua ya yang diminta. Zaidun, qa'imun, al-maktabatu, jadidatun, asy-syamsu, mudhi'atun atau haratun. Sekarang perintahnya adalah dha' letakkan kulla kalimatin setiap kata minal kalimatil atiyah dari kata-kata berikut fi kalamin nahwiyin pada kalam yang sesuai dengan nahu murakkabnya tersusunnya dari tiga kata terlebih. Ya, ini kan baru satu al-ma yaktub lam antum sempurnakan agar ia menjadi tersusun dari tiga kata terlebih al-ma'u air itu ya Abu Alfi al-ma'u ma'a ana ya ashrabul ma'a maf'ul bih ya kalau mau ma'u didekdepankan mubtada al-ma'u misalkan fil kubi ada di gelas cangkir gitu kan terus yaktubu menulis ya Muhammadun yaktubu ad-darsa Muhammadun satu yaktubu dua darsa tiga lam pak lam belum ana ya lam dalam Al-Qur'an boleh deh yang ada lamnya. Terus satu baru lam yaktub apa? Maf'ul ya dikasih. Lam yaktub Muhammadun belum menulis apa? Surat apa? Risalatan ya. Lam yaktub Muhammadun risalatan misalkan gitu. Ini harus banyak latihan. Antum mungkin paham ya, cuma karena tadi mufradanya terbatas gitu loh. Ya, sehingga bingung. Insyaallah. Insyaallah. Ada pertanyaan? Habal barangkali ada yang mau ditanyakan. Antum coba bikin kamus pribadi dihafalkan ya isim-isim kata benda yang ada di rumah antum, kamar antum, atap, sakfun, lantai bilatun, jidarun, papan saburatun, kolamun, kitabun. Jangan ngelamun itu. Terus nanti kata kerjanya keluar Pak Khoroja masuk dakhola pasang-pasangan gitu loh. Nazala turun suada naik gitu kan. Nanti tambah lagi huruf-hurufnya insyaallah ya. Harus tekun belajar insyaallah. Ya, bisa nanti. Sabar, tekun ya kelemahannya ikhwan-ikhwan yang belajar itu semangat di awalnya saja. Ya, enggak bertahan lama gitu. Ya. Sedikit hari demi hari pertemuan demi pertemuan berkurang tinggal 2-3 awalnya 30 jadi 3 ya, itu biasa ini sih ya. Sudah sunnatullah tapi kalau antum senang itu insyaallah ya Allah mudahkan senang dulu bagaimana senang ya antum lihat manfaatnya. Kalau antum mengerti bahasa Arab, bisa nahu, mengerti kalamullah, mengerti apa? Sunnah Rasul, mengerti kalamnya salaf yang ratus-ratus tahun, bisa kita ambil warisannya, bisa kita baca gitu ya. Semangatnya tinggi, iya. Ya. Enggak ada pertanyaan berarti ya? Jelaskan tadi. Kalau enggak ada pertanyaan dianggap paham. Iya. Ajza'ul kalami wa ma yata'allafu minhu. Pembahasan berikutnya adalah tentang bagian-bagian kalam. Bagian-bagian kalam. Ya, tadi kan kalam sudah lewat maknanya. Iya kan? Lafaz yang murakkab yang mufid sesuai peletakan orang-orang Arab. Sekarang yang dibahas bagian-bagian kalam itu. Bagian-bagian kalam, ya. Wa ma yata'allafu minhu, dan sesuatu yang kalam itu tersusun darinya. Ya. Bagian-bagian kalamnya dan kalimat-kalimat yang kalam itu ya disusun ya dengannya. Qala al-musannif, berkata al-musannif Ibnu Ajurrum, wa aqsamuhu thalathatun. Macam-macam kalam, pemirha, kembali kepada kalam. Macam-macam atau pembagian-pembagian kalam ada tiga. Yang pertama ismun, isim. Wa fi, ism itu isim kata benda ya. Wa fi'lun, fi'il kata kerja. Ya. Wa harfun ja'a li ma'nan, dan huruf yang bermakna. Huruf yang bermakna. Ini bagian-bagian dari kalam. Jadi orang kalau dia misalkan berbicara, berpidato atau menulis ya kalam, ya enggak keluar dari itu. Isim, fi'il, huruf, enggak ada yang lain, cuma tiga. Isim, fi'il, huruf. Dalam bahasa kita apa? Kata benda, kata kerja, kata sambung gitu ya. Ya sudah gitu. Itu bagian-bagian apa? Dari kalam, ya. Nah, sekarang kita baca syarahnya, penjelasannya. Ya, asyarhu bayyana al-musannifu rahimahullah anna al-alfaz allati tastakhdimuha al-arabu fi kalamiha تخرج عن واحد لا تخرج عن واحد من ثلاثة أشياء الاسم أو الفعل أو الحرف. Di sini ada harokatnya. Hanya saja atau belum tahu ya. Kenapa di alismi bukan alismu itu kan? Nanti insyaAllah. Ya, sambil berjalan. Syarah itu penjelasan maknanya. Bayana al-musannifu, bayana menjelaskan. Al-musannif yaitu Ibnu Ajurrum, bayana menjelaskan. Annal alfaz, bahwasanya lafaz-lafaz, alfaz bentuk jamak taksir dari lafdun. Bahwasanya lafaz-lafaz allati yang tastakhdimuha al-arab, digunakan oleh orang-orang Arab. Fi kalamiha, pada kalam mereka. La takhruju an wahidin min thalathati asya'a, tidak keluar dari satu dari tiga perkara. Paham ini? Jadi lafaz-lafaz yang digunakan oleh orang-orang Arab pada perbincangan mereka, pada pidato mereka, atau yang ditulis dalam buku-buku mereka, ya lafaz-lafaz tersebut yang digunakan pada kalam mereka tidak keluar dari tiga hal. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga apa? Huruf. Itu. Bisa nanti kalamnya itu terdiri dari isim semua. Zaidun alimun, ini isim semua. Ini kehebatannya isim ya. Kenapa didahulukan isim dulu? Karena isim itu hebat. Dia bisa bikin kalam tanpa fi'il, tanpa huruf. Zaidun alimun, ana Muhammadun. Iya. Adapun fi'il, kata kerja, huruf, kata sambung, itu enggak bisa bikin kalam tanpa isim. Paham? Iya. Bisa bentuknya isim dengan fi'il, misalkan qoma Zaidun, Zaid telah berdiri. Atau ada hurufnya juga bisa, qoma Zaidun fil masjidi, Zaid berdiri di dalam masjid. Iya. Jadi intinya bahwasanya lafaz-lafaz yang digunakan oleh orang-orang Arab pada ucapan mereka itu tidak keluar dari tiga ini, isim, fi'il, huruf gitu. Paham ini? Kadang isim dengan isim, isim dengan fi'il, ada isim, fi'il, huruf gitu. Ya, paham ini ya insyaallah ya. Fal ismu, sekarang didefinisikan makna isim. Ya. Jadi kalau ditanya bagian-bagian kalam itu ada berapa? Atau jawab tiga, isim, fi'il, dan huruf yang bermakna. Maksud dari bagian-bagian kalam itu apa? Ya, tadi bahwasanya kalam yang mereka ucapkan, yang mereka sampaikan itu tidak keluar dari isim atau fi'il atau huruf, hanya tiga saja. Dari mana kita tahu? Dari penelitian tatabuknya mereka ahli nahwu. Ahli nahwu itu mengecek ya ucapannya orang Arab, pidatonya mereka, tulisannya mereka, ternyata tidak keluar dari tiga ini, isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Ya, barangkali antum mau mencoba meneliti lagi, barangkali ada yang keempat gitu, silakan. Ya, tapi ana jamin enggak dapat ya. Ya. Hanya isim, fi'il, dan huruf. Tiga. Mudah kan tiga menghafalnya? Isim, bahasa, kalau isim itu bahasa Indonesia, Kalau bahasa Arabnya ismun, fi'lun, harfun gitu. Ya. Cuma tiga, hafal kan? Ya, bagian-bagian kalam ada tiga. Isim, ismun, fi'lun, harfun. Ya. Baik, fal ismu, maka isim, ya, definisinya, ya, maknanya, huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bi zamanin. Isim adalah kata. Nah, isim itu kata. Sudah kita lewatkan makna kata, ya. Kata itu ucapan tunggal. Kata itu ucapan tunggal. Zaidun, ini kan tunggal ucapan tunggal, ya kan? Baitun, min, ala, fi, ini ucapan yang tunggal. Isim adalah kata yang kata tersebut dalat ala ma'nan fi nafsiha, menunjukkan makna pada dirinya. Seperti kita katakan baitun, ini isim dia, dan bait ini menunjukkan makna pada dirinya. Ketika disebut baitun kita faham kan, rumah, ya rumah lah, tempat tinggal, ada atapnya, ada dindingnya, ada lantainya, ya kan. Atau disebut Muhammadun, tergambar enggak pada kita ketika disebut Muhammad? Ya tergambar, seorang laki-laki yang dinamai dengan nama Muhammad gitu. Hindun, tergambar enggak? Ya tergambar secara umum, seorang wanita yang dinamai dengan nama apa? Hind. Itu makna kata yang menunjukkan, atau kata yang menunjukkan ala maknan, ya, makna pada dirinya. Ya, pada dirinya. Ini untuk membedakan dengan huruf nanti. Huruf ada maknanya, cuma maknanya dia pada selainnya. Ya, kita ulangi, ya. Isim adalah kata yang menunjukkan makna pada dirinya. Himarun keledai, ini isim. Kenapa? Karena dia menunjukkan kepada sebuah makna pada dirinya. Ya, kita fahamlah himarun keledai, ataupun kuda, misalnya hisonun, atau apa, filun, gajah, dikun, ayam jantan. Kita semua bisa mengetahui maknanya. Kenapa? Karena dia maknanya ditunjukkan oleh lafadznya itu sendiri. Iya, kelihatan. Kemudian yang berikutnya yang penting, walam taqtarin bi zamanin. Nah, isim ini enggak ada kaitannya dengan waktu. Tidak ada kaitannya dengan waktu, walam taqtarin bi zamanin. Enggak ada kaitannya dengan waktu itu isim. Iya. Berbeda dengan kata kerja kan, fiil perbuatan. Perbuatan kan kaitannya nanti ada dengan waktu, ya. Jadi, isim adalah kata yang menunjukkan makna pada dirinya. Iya, atau menunjukkan makna dengan sendirinya. Walam taqtarin bi zamanin, dan tidak terkait dengan waktu. Tidak ada kaitannya dengan waktu, ya. Dulu ya Muhammad, sekarang ya Muhammad, ya. Nanti juga ya Muhammad. Misal contoh, contoh isim ya sekarang. Zaidun. Zaid nama apa ini? Nama orang laki-laki. Jelaskan maknanya kan? Ya jelas. Farosun kuda. Kita juga paham kuda. Usfurun, burung-burung kecil yang seperti mungkin ini berterbangan ini. Ya usfur. Zahratun bunga. Ya kita paham maknanya zahratun bunga. Baitun rumah. Kita juga paham. Zakaun kecerdasan. Kita paham kecerdasan. Hanya saja kalau Zaid, kuda, burung-burung kecil, bunga, rumah, ini kan isim-isim yang konkret, bisa diindra. Kalau zaka kecerdasan bisa dipahami dengan akal. Kecerdasan, karena dia abstrak bentuknya. Zaka, nasihatu, nasihat, misalkan tauji, arahan, ini kan juga sama isim. Jadi isim itu sama dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Ada isim konkret, rumah, iya kan? Apalagi masjid. Ada isim abstrak, seperti kecerdasan, kepandaian, itu kan, semangat, ya. Fakullu wahidin min hadhil alfadhi yadullu ala ma'nan yufamu min nafsil kalimah. Maka setiap satu dari lafad-lafad ini, yakni Zaid, Faros, dan seterusnya, masing-masingnya yadullu ala ma'nan, menunjukkan kepada sebuah makna. Yufamu min nafsil kalimah, yang makna tersebut bisa difahami dari kata itu sendiri langsung. Zaid, langsung bisa difahami. Iya. Ya, masing-masing dari kata tadi Zaid dan seterusnya, ya, menunjukkan kepada sebuah makna yang makna tersebut bisa difahami melalui kata tersebut, ya, melalui kata itu sendiri. Wa hadzal ma'na qad yakunu li syai'in mahsusin. Makna yang dikandungi pada isim, makna yang dikandungi pada isim Qad yakunu li syai'in mahsus, kadang diperuntukkan untuk sesuatu yang bisa diindra. Bi an yakuna seperti iya, makna yang diperuntukkan bagi zati insan, zat bendanya manusia, zatnya manusia. Zaid, Zaid itu ada mana enggak? Ada. Maknanya adalah menunjukkan sesuatu yang bisa dihis, bisa diindra, bisa dilihat, bisa disentuh. Iya kan? Aw hayawanin, atau binatang-binatang, kafarosin, kuda. Ini jadi faros itu menunjukkan kepada sebuah makna yang maknanya ini bisa dimahsus, bisa diindra gitu, bisa dilihat, dipegang. Toirin juga, au toirin, atau burung seperti asur, burung-burung kecil. Au nabatin, atau tumbuhan seperti zahra, bunga. Au jamadin, atau benda-benda mati, baitun, hajarun. Nah itu. Kemudian yang kedua, au yakunu li syai'in ma'nawi, makna yang dikandungi ya pada isim terkadang untuk sesuatu yang maknawi sifatnya, enggak bisa diindra, ghairu mahsus, enggak bisa diindra. Tapi yudroku bil aqli kadzaka'i, bisa digapai, bisa difahami dengan akal, seperti adzaka'u, kecerdasan. Zaka'un ini isim dan dia menunjukkan kepada sebuah makna, cuma maknanya enggak bisa diindra, enggak bisa dilihat, enggak bisa dipegang, tapi bisa difahami dengan akal kita, kecerdasan. Nah itu. Wasyaraf, kemuliaan, juga demikian isim ya, menunjukkan kepada sebuah makna, tapi makna yang tidak bisa diindra, hanya bisa difahami dengan akal kita. Ya. Wal ilm, ilmu juga. Ya. Ini ilmu bisa dipegang. Ini mah buku. Ya. Kitab ini sih bukan. Ya. Kitab ini mah. Isinya ilmu. Ya ilmu itu sesuatu yang bisa difahami dengan akal. Ya. Ini seorang yang berilmu. Ya. Wa kullu kalimatin dalat ala dzatina, lihat kesimpulannya penting ini, maka setiap kata yang menunjukkan kepada zat benda seperti manusia, binatang, tumbuhan, benda mati, setiap kata yang menunjukkan kepada zat benda-benda au makna, atau kepada makna ya seperti tadi kecerdasan, kemuliaan ya, keagungan, keindahan, kecantikan, ketampanan ya. Ya. Atau yang lebih tadi kita kecerdasan ya, kemuliaan ya. Walam taqbarin bi zamanin, kemudian tidak terkait dengan waktu, maka itulah isim. Nah, ini setiap kata yang menunjukkan kepada benda-benda atau perkara yang maknawi kemudian tidak ada kaitannya dengan waktu, maka ia dihukumi sebagai apa? Isim. Ya, dah. Ya nanti insyaallah akan dilengkapi dengan tanda-tanda penyebutan tanda-tanda isim. Wal fi'lu, kemudian fi'il. Jadi kita masuknya agak telat tadi ya, jadi kita tambahkan. Wal fi'lu, kemudian fi'l. Ta'rifu, definisi dari fi'l. Tadi definisi isim dihafalkan ya. Kalau antum misalkan mufrodatnya enggak banyak, ahsan dihafalkan Arabnya. Jadi nanti dapat mufrodat. Ya. Misalkan al-ismu huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bi zaman. Kalau mampu. Kalau enggak ya sudah, bahasa Indonesianya saja. Kata yang menunjukkan sebuah makna pada dirinya dan tidak ada kaitannya dengan waktu. Kalau antum hafal Arabnya, bagus. Kaidahnya dua nanti. Ya, dapat mufrodat juga, dapat ilmu juga. Sekarang fi'il. Wa ta'rifuhu, dan definisi dari fi'il adalah huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa qtaranat bi zamanin. Nah, definisi fi'il adalah kata yang menunjukkan makna pada dirinya. Sampai di sini sama dengan definisi dari apa? Isim, ya kan? Kata yang menunjukkan makna pada dirinya, sama. Bedanya setelah ini wa qtaranat bi zamanin, dan terkait dengan waktu. Iya, yang namanya perbuatannya mesti terkait dengan waktu. Ya, saya makan kapan? Iya, kemarin, sekarang, atau nanti, ya kan? Ya itu. Bedanya itu saja. Kalau isim, ya kata yang menunjukkan makna pada dirinya tidak, dan tidak ada kaitannya dengan waktu. Kalau fi'il, kata yang menunjukkan makna pada dirinya, iya, dan terkait dengan apa? Waktu. Contohnya fi'il qoma, telah berdiri. Qoma. Yaqumu, sedang berdiri. Qum, berdirilah. Ya, qoma, telah berdiri. Yaqumu, sedang berdiri. Qum, berdirilah. Ya. Fa kullu wahidin min hadhihi al-alfazi yadullu ala ma'nan fi nafsihi wa huwa al-hadath. Maka setiap fa kullu wahidin, setiap satu min hadhil alfadhi, dari lafaz-lafaz ini, yani qama yaqumu qum, masing-masingnya qama yaqum dan qum yadullu ala ma'nan fi nafsihi, menunjukkan makna pada dirinya. Apa sih kandungan makna yang ada pada qama yaqumu qum? Itu al-hadath, kejadian. Kejadiannya apa? Al-qiyam, berdiri. Qama mengandungi makna berdiri, ya kan? Telah berdiri. Yaqum sedang berdiri, mengandungi makna berdiri. Qum berdirilah, mengandungi makna apa? Berdiri juga itu, hadath, kejadian. Kemudian kita ulangi ya, setiap satu dari lafaz-lafaz tadi, qama yaqum dan qum, menunjukkan kepada sebuah makna pada dirinya. Apa makna pada dirinya yang dikandungi oleh qama yaqum dan qum? Hadath, kejadian. Wa huwa muqtarinun bi zamanin, dan ia masing-masingnya qama yaqumu dan qum berkait dengan waktu. Dengan apa? Waktu. Ada kaitannya dengan waktu. Fa qama, maka qama maknanya tadullu ala hudusil qiyami fi zamanin madin. Maka qama ini tadullu ala hudusil qiyam, menunjukkan terjadinya berdiri. Fi zamanin madin, di waktu yang lewat, di waktu yang telah lewat. Itu qama maknanya. Jadi qama menunjukkan dua makna. Yang pertama kejadian berdiri, perbuatan berdiri. Yang kedua waktu berdiri, yaitu di waktu lampau. Ya. Wa yaqumu, kemudian yaqumu tadullu ala hudusil qiyam, sama, menunjukkan kepada terjadinya perbuatan berdiri. Tapi waktunya beda dengan qama. Kalau yaqumu fi zamanin hadir, di waktu sekarang. Itu ya. Awil aw mustaqbal, atau yang akan datang. Jadi kalau fi'il madhi sebagai qama, kaitannya dengan waktu yang lewat. Kalau fi'il mudhari sebagai yaqumu, kaitannya dengan waktu sekarang atau yang akan datang. Ya, memungkinkan dua makna. Tapi seringnya untuk yang sekarang kalau fi'il mudhari. Kemudian qum, berdirilah, ini kata perintah. Tadullu ala talabil qiyam, qum ini menunjukkan kepada perintah untuk berdiri. Qum ini, qum, berdirilah, ini menunjukkan apa? Perintah untuk berdiri. Kapan dilakukan? Fi zamanin mustaqbal, di waktu yang mendatang. Kan orang ya diperintah dulu baru berbuat, ya kan? Kul, makanlah, baru makan, ya kan? Jadi qum ini menunjukkan kepada perintah untuk berdiri di waktu yang mendatang. Fa kullu kalimatin, nah ini kesimpulannya nih. Kullu kalimatin, setiap kata dallat ala hadatsin, yang ia menunjukkan atas satu peristiwa, kejadian, berdiri, makan, tidur, tertawa. Iya, berpikir, keluar masuk, naik turun. Setiap kata yang menunjukkan kepada satu kejadian fi zamanin, yang kejadian tersebut terjadi di waktu tertentu, apakah yang telah lewat atau sekarang atau yang akan datang. Iya. Past tense, ya. Present tense, satu lagi apa? Future. Nah, future katanya. Itu masih sama gitu. Ya. Nah. Ada lagi itu, sekarang berlanjut, datang. Ya. Maka itu dihukumi fi'il. Setiap kata yang menunjukkan kepada kejadian, ya, di waktu tertentu, maka itu dihukumi fi'il. Nah, itu cara kita mengetahui mana isi, mana fi'il, melalui maknanya. Nanti bisa kita mengetahui mana isim, mana fi'il melalui tanda-tandanya yang kelihatan. Ya. Kalau dua tanda ini antum bisa terapkan, antum mudah mengetahui ini isim, ini fi'il, ini isim. Nanti kalau sudah paham ini isim, ini fi'il, itu sangat membantu kita dalam membaca. Kayak dor, ada tulisan do, dot, ro, ba. Di bahasa bisa dibaca dorbun, bisa dibaca doroba. Kalau dibaca doroba, fi'il. Kalau dor pun isim, terus bagaimana ya? Kok bisa dua-duanya ya? Nah, ya makanya tanda-tanda ini antum inget-inget, inget-inget. Ya, gimana mau diselesaikan atau gimana? Selesaikan ya, tanggung katanya. Ya. Fal fi'lu yanqasimu ila, nanti kalau misalkan ini banyak sekali materi, antum ulang-ulang aja di rumah. Ya, kalaupun nggak murojaah, di style lah gitu sebelum tidur. Ya. Atau bangun tidur sarapan nahu dulu sebelum sarapan bubur. Ya. Ya. Fal fi'lu yanqasimu ila thalathati aqsam. Maka fi'il itu terbagi kepada tiga bagian. Hampir sama ya isim bahasa. Fi'il itu terbagi kepada tiga bagian, tiga macam. Yang pertama madin. Fi'il mad, fi'ilun mad, kata kerja lampau. Kata kerja lampau. Apa itu fi'ilun madin? Fi'ilun madin adalah wa huwa ma dalla ala hadatsin waqa'a fi az-zamanil madhi Fi'lul madin adalah ya, fi'il yang menunjukkan kepada hadas, kejadian. Pasti kalau fi'il menunjukkan kejadian, yang kejadian tersebut waqa' terjadi fi zamanil madi, di waktu yang lewat. Batasannya waktu yang lewat itu apa? Batasannya adalah sebelum kita ceritakan itu sudah terjadi. Seperti mata Zaidun, Zaid mati. Sebelum kita ngomong mati belum? Ya sudah. Kalau belum mati masuk kita ngomong mata, nanti kita marahin kita. Iya, sama apinya. Oh, sembarangan aja. Enggak dicek dulu. Ya, pingsan kok enggak mati. Iya. Ya, berarti sudah lewat. Ya sudah lewat baru, meskipun 1 menit kemarin, baru lewat 1 menit. Enggak mesti lampau, wah. Setahun kemarin ya mesti. Ya sudah lewat itu. Ya, baru lewat. Sebelum diucapkan sudah terjadi gitu. Iya. Ya. Paham ini? Ya, apa yang menunjukkan kepada satu peristiwa? Ini peristiwa itu tadi, makan, minum, naik, turun, nangis, tertawa. Ya. Yang mana peristiwa tersebut, kejadian tersebut terjadi di waktu yang telah lewat. Anak mau kalau lampau tuh, kalau besok lampau tuh jauh waktu kita masih SD gitu. Barangkali gitu, telah lewat aja. Mithlu jalak kata ba, telah menulis. Iya. Safarat la safar. Salat telah salat. Kalau kata safar Muhammad berarti sudah selesai safar. Atau ya sudah safarnya sudah dikerjakan itu. Ya enggak tahu masih di safar atau sudah selesai. Yang penting safarnya sudah dikerjakan. Ya kata ba Muhammadun, misalkan risalatan Muhammad menulis surat. Ya sudah ditulis suratnya. Itu. Kalau kata ba, hadasnya apa ini? Kata ba, penulisan. Kalau safaro kejadiannya apa? Safar. Sholat kejadiannya apa? Sholat. Itu kejadiannya. Waktunya sama lampau semua, kata bah safaro sholat. Ya. Yeah. Ya untuk antum bisa apa mengetahui ini fi'lun madhi, fi'il apa? Mudhari, kata yang lampau sekarang atau yang datang, itu perlu sedikit mengetahui apa? Sharafnya. Menghafal beberapa wazan sharaf ya. Wa mudhari'in, kemudian fi'il mudhari'. Apa fi'il mudhari? Wa huwa ma yadullu ala hadatsin yaqa'u fi zamanil hadir aw al mustaqbal. Fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan kepada satu kejadian. Sama. Semua fi'il mesti menunjukkan kepada satu kejadian. Bedanya apa dengan fi'il madhin tadi, fi'il madhin? Ya, fi'il mudhari ini huwa ma yadullu ala hadatsin, apa yang ia menunjukkan kepada satu peristiwa kejadian yang yaqa'u, yang peristiwa tersebut terjadi fi zamanil hadir, di zaman sekarang kita lagi ngomong. Kemudian perbuatan tadi lagi dikerjakan. Ya, seperti kita melihat Muhammad misalkan lagi baca Al-Quran, kita katakan yaqra'u Muhammadun Al-Quran, Muhammad sedang baca Al-Quran. Tapi kalau sudah selesai pakai fi'il madhi, qara'a Muhammadun Al-Quran gitu. Nah itu, jadi fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan pada satu kejadian yang terjadi di waktu sekarang atau yang akan datang. Yadhabu Muhammad ila suq, belum berangkat, oh berarti akan sebentar lagi. Yadhabu akan berangkat. Contoh yaktubu, sehingga yaktubu sedang menulis atau akan menulis. Tapi seringnya ya, seringnya itu dibawa kepada makna sedang. Kalau dia bermakna akan, biasanya nanti ada kemasukan sin, sa yaktubu, saufa yaktubu ya, atau yang lainnya. Yusafiru, sedang safar atau akan safar. Yusolli, sedang sholat. Kemudian macam fi'il yang ketiga, ya amrin, yakni fi'lu amrin, fi'il amr. Kata perintah ini. Ya. Apa itu kata perintah fi'il amr? Wa huwa ma yadullu ala hadatsin yutlabu husuluhu fi zamanil mustaqbal. Mithlu uktub, safir, shalli. Fi'il amr adalah fi'il ya yang menunjukkan kepada satu kejadian, sama kan? Ya. Yutlabu husuluhu, yang dituntut untuk dikerjakan. Apa yang menunjukkan kepada satu kejadian, yang kejadian tersebut dituntut, diperintahkan untuk dikerjakan. Kapan? Fi zamanil mustaqbal, di waktu yang akan datang. Berarti kata perintah kaitan waktunya kapan? Kemarin, sekarang atau nanti? Ya nanti. Masa belum diperintah sudah mengerjakan? Iya kan? Baru ditulis kok dihapus sih? Siapa yang suruh hapus? Ya. Nah itu, jadi kata perintah amr adalah apa yang menunjukkan kepada satu kejadian yang dituntut untuk dikerjakan di waktu yang akan datang. Contohnya uktub, hadasnya apa di sini kejadiannya? Uktub, penulisan. Ya, penulisan ini dituntut untuk dikerjakan oleh orang yang diperintah. Kapan? Ya setelah diperintah. Untuk tulislah. Baik, saya tulis, ya kan? Ya, safir, safarlah. Ini menunjukkan kepada hadas, kejadian. Kejadiannya apa? Safar. Safar ini dituntut, diperintahkan untuk dikerjakan oleh orang yang diperintahkan. Safir, safarlah. Sholli, sholatlah. Dan yang semisal itu. Wal, masih kuat enggak nih? Masih. Cukup. Tanggung ya, wal harfu. Iya. Wal harfu huruf. Wah, sudah kita dapatkan isim itu apa, fi'il itu apa. Sekarang harf. Ya antum kalau mampu menghafalkan semua di sini, hafalkan semua. Ya, kalau enggak ya sebagiannya saja, matanya saja. Yang lainnya maknanya antum ingat-ingat ya. Diulak balik bolak balik bolak balik. Wal harfu dan huruf. Ta'rifu huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Ah itu. Definisi dari huruf ini beda jauh dengan isim dan fi'il. Kalau isim dan fi'il kan ada kesamaan ya. Masing-masingnya menunjukkan makna pada dirinya. Cuma bedanya kalau isim enggak ada kaitannya dengan waktu, fi'il ada kaitannya dengan waktu. Waktu yang fi'il itu berkait dengannya ada tiga, lampau, sekarang, akan datang. Ah huruf dikatakan di sini huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha, adalah kata yang menunjukkan makna pada selainnya. Kata yang menunjukkan makna pada selainnya, artinya dia makna punya gitu, makna punya, cuma maknanya nggak sempurna dia sebelum disandarkan kepada kata yang lain. Ya. Contoh huruf ya, huruf tersambung, lam, belum atau tidak, fi, di dalam, hal, apakah. Ini contoh dari apa? Huruf lam, fi dan hal. فكل واحد من هذه الألفاظ حرف يدل على معنى. Setiap satu ya dari lafaz-lafaz ini yaitu lam, fi, hal adalah huruf yang menunjukkan kepada sebuah makna, ada maknanya ada. Hanya saja wahadzal ma'na yadhharu fi ghairihi faqat. Hanya saja makna yang dikandungi oleh lam, fi, hal itu akan jelas ketika disandarkan kepada selainnya, akan tampak pada selainnya saja. Kalau sendirian lam, belum, belum. Ya kan? Fi, di dalam. Apa maksud di dalam? Ya kan? Hal, apakah? Apakah-apakah? Kan? Maknanya ada ya, lam, belum, penafian. Ya kan? Famatsalan lam, contohnya lam di sini. Maknanya lam penafian, tidak ada atau belum. Ya. Wahada nafi, penafian ini, makna penafian yang dikandungi oleh lam, makna tidak atau belum yang ada pada lam, itu la yadharu, tidak tampak, wa yattadih, dan tidak jelas, hatta tadummaha ila ghairiha, sampai engkau menyandarkan lam kepada selainnya, itu kepada fi'il mudhari, baru jelas maknanya lam. Contoh lam yakum zaidun, zaid belum berdiri. Ya, jelas kan? Kalau tadi lam, belum, apa ini? Enggak jelas. Nah, ketika disandarkan kepada fi'il mudhari baru jelas. Itu makna dari bahwasanya huruf itu ya maknanya tampak pada selainnya. Ya. Lam yakum zaidun, zaid belum berdiri. Tapi kalau lam saja ya enggak jelas itu maknanya lam, tidak apa ya. Terlalu luas, tidak makan, tidak minum, belum ini, belum itu, ya. Nah, ketika disandarkan kepada berdiri lam yakum baru jelas. Yang dinafikan di situ berdiri, ya. Kalau lam yadhab yang dinafikan di situ pergi. Lam yakul yang dinafikan di situ apa? Makan. Lam yajlis yang dinafikan di situ apa? Duduk gitu. Fa kalimatul lam, maka kata lam dallat ala nafyi qiyami zaidin. Nah, maka kata lam di situ setelah disandarkan kepada yakum fi'il mudhari ya menunjukkan kepada peniadaan berdiri pada Zaid. Ya kan lam yakun Zaid maknanya apa? Ditiadakan berdiri dari Zaid. Ya, itu sempurna maknanya. Maka kesimpulannya adalah ya. Fa kullu kalimatin dallat ala ma'nan, setiap kata yang menunjukkan kepada sebuah makna fi ghairiha, pada selainnya. Nah, setiap kata yang menunjukkan makna pada selainnya, ini kan lam yakum belum berdiri. Lam di sini kan menunjukkan makna penafian. Pada yakum penafian berdiri kan. Nah, berarti menunjukkan makna pada selainnya dia ya. Setiap kata yang menunjukkan makna pada selainnya bukan pada dirinya, maka dia dihukumi sebagai huruf harfun. Ya itu insyaallah. Jadi kalau Muhammad jelas maknanya seorang laki-laki yang bernama Muhammad. Kharaja telah perbuatan keluar di waktu lewat, ya. Tapi kalau misalkan lam, fi, hal, ah itu enggak jelas. Tidak, maksudnya tidak apa ini? Fi di dalam apa ini? Ya. Maka di situ ada catatan kaki nomor bintang itu ya. Ihtarazal musannifu biqauli harfun jali ma'nan an hurufi tahajji. Lihat kembali ke matan ya. Lihat kembali ke matan. Aqsamuhu salasatun, di situ kata Ibnu Jurum macam-macam kalam, pembagian kalam ada tiga. Ismun, fi'lun, harfun jali ma'na, dan huruf yang bermakna. Kenapa ketika ismun cukup enggak dikasih jali ma'na? Ya karena isim jelas maknanya. Semuanya bermakna. Fi'lun juga jelas bermakna. Tapi pas harfun dikasih tambahan catatan huruf yang bermakna. Apa tujuannya? Lihat di sini catatan kaki. Ihtarazal musannifu biqauli harfun jaa li ma'nan an hurufi tahajji. Al-musannif berjaga-jaga dengan menyebutkan jaa li ma'nan ini untuk mengeluarkan huruf hijaiyah a ba ta sa sama ya. Ini bukan kalam itu, bukan bagian dari kalam. Kalau huruf-huruf hijaiyah itu enggak ada maknanya. Abata sajahakho. Falaisa kullu wahidin minha kalimah. Maka setiap satu dari huruf hijaiyah, dari A sampai Ya-nya, itu bukan kata. Bukan kata. Ya. Karena enggak ada maknanya. Kenapa? Li'adami dalalati ala makna. Karena ia tidak menunjukkan kepada makna. Nah, nanti huruf-huruf apa saja yang bermakna, ada huruf ataf, ada huruf jar, ya, dan yang lainnya. Apa barangkali ada yang mau tanyakan? Ini ada tamrin PR ya. Anda kerjakan. Iqra, bacalah al-ayati al-Qur'aniyata. Ayat-ayat al-Qur'an al-atiyata berikut ini. Dibaca dulu. Iqra bismi rabbika alladhi, iqra wa rabbukal akram, dari situ ya. Kemudian keluarkan darinya tiga isim. Nah, ditulis nanti di bawahnya al-asma, mana isim? Ini, ini. Wa salasata af'al, kemudian tiga fi'il sebutkan di bawah af'al itu. Ini. Kemudian tiga huruf sebutkan pada al-huruf ini. Ya, terakhir Fadl, kita kasih kesempatan barangkali ada yang mau ditanyakan, barangkali ada yang belum paham atau masih kurang paham atau masih belum mudeng. Ya. Fadl. Mana? Saiful. Set. Mana? Paham? Ada pertanyaan enggak? Abu Alfi mana? Ada pertanyaan enggak? Iya, jadi kalau diem itu bagaimana nih? Dianggap belum paham semua atau dianggap paham semua? Gimana Pak Don? Paham enggak? Tanyakan ya. Kalau untuk pengen istilahnya enggak berulang, artinya selesai kita tinggal praktek, ya harus ulet, ulang-ulang sudah lewat. Kalau enggak ya masih hanya isi hiburan aja belajar, enggak dapat-dapat. Sampai 10 kali khatam juga jurumiyahnya enggak dapat. Ya, sekali belajar serius sungguh-sungguh. Harus antum bisa apa? Membagi waktu minimal sehari 1 jam untuk belajar bahasa Arab. Yang fokus waktunya ya. Yang sudah lewat aja, yang belum-belum ya sudah enggak usah pikirin. Yang sudah lewat aja. Ya. Pokoknya yang sudah lewat harus mungkin. Nanti murojaah ya. Gimana? Atau berkabur kalau ditanya? Hafalan, satu-satu hafalannya. Itu aja hafalannya, matanya saja. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Wa aqsamuhu thalathatun, ismun wa fi'lun wa harfun ja'li ma'na. Sanggup kira-kira itu sampai situ? Sanggup ya? Ya. Ya nanti yang lainnya tetap kita tanya, cuma enggak mesti dengan bahasa Arab. Ya. Cukup sampai sini ya untuk pelajaran apa? Yang pertama. Ya, wallahu a'lam.